Mitra Bisnis, seorang pakar politik dalam kolom opini di Harian Nasional menyebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial harusnya memperkuat kekuasaan presiden yang secara legitimasi telah mendapat mandat penuh dari rakyat melalui proses pemilihan langsung dan bukan memperkuat parlemen yang dalam sistem pemerintah presidensial hanya berperan di bidang legislasi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, haruskah kita menambah amunisi bagi presiden agar bisa menjalankan perannya sesuai sistem pemerintahan presidensial? Itu sudah dilakukan, presidennya nggak mau. Gimana? Masih takut-takut nanti diganjel lah di Pangkar, berarti anggaran, diganjel lah di DPR macam-macam, di masing-masing komisi gitu. Ya kan, di DPR namanya aja udah komisi. Akibatnya nunggu komisi tiap hari gitu. Kalau saya saran itu sebetulnya semua pejabat pemerintah itu kantornya mereka tuh dipindahin ke Uganda semua gitu. Malah lebih baik kok republik ini gitu. Kalau perlu dibuang ke bulan itu bagus republik ini, cepet itu. Lantas, apakah berbagai kegamangan presiden yang banyak dikritisi berbagai kalangan menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam sistem presidensial kita, Pak Her? Enggak, sebetulnya jelas ini. Ini presidensial sistemnya gitu. Tapi ada peluang-peluang di bawah itu yang membuat dan peluang itu juga dibuka oleh presidennya sendiri kan gitu. Ngapain dia taruh orang partai kayak nggak ada orang lain aja? Buang ke laut itu urusan partai, ngurus anggota yang di DPR sana untuk bikin undang-undang. Sisanya buang ke laut itu udah bagus itu kalau kayak gitu. Nah, bagaimana dengan hak dan peran yang dimiliki parlemen atau lembaga legislatif yang harusnya tidak ada di sistem pemerintahan presidensial, Pak Her? Hak itu kan hak budget misalnya kayak gitu ya, jangan ada lagi gitu loh. Haknya hak pengawasan gitu dalam hal pelaksanaan undang-undang, bukan seperti sekarang lalu bisa ngatur-ngatur bikin proyek sendiri. Dana kompensasi itu sudah jalan ya, misalnya meskipun Pak ujung-ujungnya dititipin ke kementerian terkait gitu. Tapi ini kan sudah di luar batas kepatutan dan peran yang harus mereka sandang gitu. Kalau kita kembali ke istilah kenapa disebut parlemen, parlemen itu kan dari parle itu ngomong gitu, kerjanya memang ngomong gitu. Nah ini masalahnya, kerjanya selain ngomong tangannya ngorek-ngorek dompet terus gitu. Ini itu yang harus dipotong tangannya itu, biar tinggal mulutnya aja lah gitu mestinya. Namanya juga parle, ngomong gitu, bahasa Perancis ini kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.